Bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini, perih hatiku tinggal kehancuran. Tak pernah terbayang dan tak pernah terfikirkan, cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu, untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Sayang, semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini saja. Semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan. Terima saja semua ini ku lakukan untukmu.